mas-mas, aku takon tolong dijawab. Umpama sampeyan iku isih bujang, terus ditawani wong wedok loro dikongkon milih. Sing siji, wonge ayu, klambine elek. Sijine, wonge welek, klambine apik. Milih sing ndi, Mas? Milih sing ayu, klambine apik. Nah, kuwi wis dirabi wong. Bojone wong kok sampeyan pilih. Gak ilok mikir bojone wong. Karek loro Mas iki, Mas. Sing siji, wonge ayu, klambine elek. Sijine, wonge elek, apik. Milih ndi, Mas? Milih sing ayu, klambine elek. Ya wis. Wong ayu ora klamben rapopo kok. Paling kena dirasakno bojo niku dudu njobonan tapi jeronan. Mulane ana wong lanang ganteng gagah gede dhuwur, oleh bojo wedok elek cilik ndik metekel kunting merongos pisan. Tapi keluargane tentrem bahagia nganti dilok-lokne karo kancane. Mas, Mas, ndingon-ingon ngono kok telaten. Mencoro aku ya tak tuntun no pasar sapi tukar tambah. Jawabe piye? Sampeyan nyawang jaban. Sing mbok delok jabane sampeyan ora weruh jerone. Lah nek jerone bojoku didu karo bojomu, susuk, Bro. Hormati seluruh manajemen, karyawan-karyawati, segenap panitia, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita malam ini sama-sama hadir bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi dalam rangka hormat tahun baru 1441 Hijriah sekaligus ulang tahun ke-72 perusahaan rokok Sukun. Oleh karena itu terlebih dahulu saya sampaikan dirgahayu perusahaan rokok Sukun, mudah-mudahan makin maju, makin sejahtera, membawa manfaat untuk masyarakat. Para jamaah sekalian, semangat untuk selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan agar kita menjadi lebih baik tanpa menjelek-jelekan saudara kita yang belum baik. Tapi mari kita merangkul dan mengajak mereka untuk menjadi baik. Memang hidup ini hanya diperintahkan untuk berbuat baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah ngetokno menungso nang donya iki keadaane apik. Gusti Allah ngersake sok wayahe sowan ngadep ngersane Allah, menungso ya kudu keadaan apik. Mula tugase urip nang donya iki cuma usaha dadi wong sing apik. Idza aradta an tas'alallah fas'al salaha nafsik. Kalau kamu meminta kepada Allah, kalau kamu memohon kepada Allah, ndak usah mohon yang aneh-aneh, ndak usah minta yang neko-neko. Nyuwuno kebagusane awak sampean. Nyuwuno dadi wong sing apik. Nah, apik iku diarani apik tenan nek apik njaba jero. Ya apik njabane, ya apik jerone. Dadi nek iso omae apik, wonge ya apik, nek iso. Nek gak iso, omah ora pati apik, ora apa-apa.

sing dirasakno bojo iku ya njaba jero. Ya njaba ya jero. Tapi sing paling kena dirasakno bojo niku dudu njabanan tapi jero nang. Mulane ana wong lanang ganteng gagah gedhe dhuwur oleh bojo wedok elek cilik ndik metekel kuwunting merongos pisan. Tapi keluargane tentrem bahagia nganti dilok-lokne karo kancane. Mas, Mas, ndingon-ingon ngono kok telaten. Mencara aku ya tak tuntun no pasar sapi tukar tambah. Jawabe piye? Oh, sampeyan nyawang jaban. Sing mbok delok jabane sampeyan ora weruh jerone. Lah nek jerone bojoku didu karo bojomu, susuk, Bro. Tapi menungso niku pancen ngono, luweh mikirne wong jaba ora pati mikirne wong jero. Sampai ane wong lanang senengane mikir bojone tangga. Bojone tangga dipikir sampai meruntus ra karuan. Bojone dhewe ra dipikir blas denjarno garing ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para jamaah, supaya kula sampean dadi apik njaba jero ana resepe nyonto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis sing penting dadi wong apik, nggih. Ora dibahas apike ambek wong ya wis, sing penting apik. Ora dilem karo wong ya wis, sing penting mbok gak semangat tok. Ora dibahas apike ya wis karo wong, sing penting apik. Ora dilem ya wis ambek wong, sing penting apik. Wong kuwi nek wis apik tenan, ora bakal kenek diremehke. Wong kuwi yen wis apik tenan, ora bakal isok dielek-elek. Wong apik kok dielek-elek, malah munda apike. Berlian no. Cemplung ke got, cemplung ke peceren, yuk tambah gilap, tambah mencorong. Emas semakin ditempa, ditutui, mundak cemerlang. Jari bocah nom-nom gosip, makin digosok, makin uang ini elek, ora bakal iso dimulyak-mulyak nih. Uang ini elek ora bakal kena diapi-api nih. Ono uang elek neng diapi-api no tambah ketoro elek. Yo pateng serongat ngono. Uang ini pancen duduk kiai. Mbok dipacai model kiai koyo apa. Ora bakal ono uang hormat, ora bakal ono uang takzim. Jajal gelek uang bambung sing keleleran pinggir dalan. Gunono jubah sing kok pedi kelengsreh lemah. Serbane ombo kaya Batman. Endase ubel-ubel gombal. Gawekno tasbih sing gedhi, klopo direntengi. Terus kalungno wonge. Ora ngira ana sing nyucup tangane, ora ngira ana sing nganggep kiai. Wong nek pancen kiai, mbok pakaiane biasa sederhana. Ya kabeh-kabeh hormat kepengen nyucup tangane kok. Ora usah tepuk tangan, ora penting. Loh, kula sering gawe contoh. Duit ini nek 1000 najan diumpul-umpulke kaya apa regane ya tetap 1000. Ah nek 100.000 tidak-idak kaya apa nilainya ya tetap 100.000. Duit 1000 disemproti minyak wangi. Wangi ra karuan, tetap 1000. Duit 100.000 diuyui wedhus, pesing ra karuan. Tetap 100.000. Ayo ibu-ibu milih sing ndi? 1000 wangi, 100.000 pesing, milih ndi? Ya milih sing pesing. Nganyonto Kanjeng Nabi ben dadi wong apik sak isone. Nek ra iso diisak-isakke. Engko suwe-suwe iso. Baleni sak isone. Nek ra iso diisak-isakke, engko suwe-suwe iso. Jare wong tua, nak wong pancen menusa dimen-menke suwe-suwe iso.

paling melarat dhewe. Goleki omahe wong sing paling melarat dhewe, terus tengerono, serat. Goleki omahe wong sing paling sugih dhewe, tengerono, serat. Sampeyan namu tengah wengi. Ayo tengah wengi namu omahe wong sing paling melarat, totok-totok lawan. Tok-tok-tok-tok, assalamualaikum. Dibukane napa mboten? Dibukane kok malah digawekno wedang dijak jagongan. Terus namu nama yang sing paling sugih dhewe, tok-tok-tok lawang, tok-tok-tok-tok, dibuka napa mboten? Pauklek kabeh drijimu ora mengo lawange. Wis nomor loro. Kula sampean iki butuh dongane wong melarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten nggih para jamaah, kula basa Jawa mawon we. Men gampang dipahami. Ngene. Wong sugih niku pinter golek duit. Mangkane wong sugih niku duwite akeh-akeh. Nah yo nek duit nek ora duwite ora akeh ya ora diarani sugih. Baleni. Wong sugih niku alah ora usah nyawang jajan ora dikeki kowe melarat tok. Tewas ngiler. Panitia ki yo ngono. Rumangsane ngono kok apa yo ora kemecer ngono apa. Enak mentolo mangan muga-muga keselek. Aku lho disuguhi semene kae tak demek wae ora. Soalnya aku solidaritas karo sing melarat-melarat kono. Saweneng wong kere. Rungokke. Allahumma sholli ala Muhammad. Heh. Wong sugih kuwi pinter-pinter golek duit. Mulane wong sugih niku duit akeh. Tapi dongane ora mandi. Lah nek wong melarat ora pinter golek duit. Mulane rata-rata wong melarat iki awet melarate. Ya ono yaene yo melarat. Yo pengine sugih yo ora karuan tapi ora keturutan. Wawet melarate mergo ora pinter golek duit. Tapi wong melarat niku dongane mandi. Kula niku nek mikir ya. Kiai-kiai sepuh biyen niku akale niku lho wonten mawon. Kiai-kiai sing sugih niku senengane nak ngeramut santri sing melarat-melarat. Mergo ndekne rumangsa sugih, sadar dongane ora mandi. Terus ingon-ingon wong melarat-melarat. Engko dongane katut mandi mergo entuk bantuane wong melarat. Ngene iki perusahaan rokok sukun iki politike nglumpukno melarat-melarat ya. Gawe acara santunan nek kene, santunan nek kono, santunan nek kene. Iku ya diarep-arep dongane. Politik asline kuwi. Ngoten niku enten sing batin. Lah nek pancen wong melarat dongane mandi tenan. Kene apa ora gelem dongake awake dhewe ben ora suwe-suwe melarate. Apa dipikir ora kesel ta dadi melarat terus? Ngeten. Wong melarat dongane mandi niku nek dongake wong liya. Dongake awake dhewe ya biasa. Tunggale guru, guru duwe keistimewaan, isok minter ke anak wong liya, isok mulang anak wong liya, tapi ra isok mulang anak dhewe. Guru mulang anak dhewe ya ora dunung, kudu nesu ae ngono. Ayo nang sinau, goblok ngono ora gelem sinau. Ayo. Kula niku pasé mandi nek nyembur liyane. Ana pitik nang disembur ula. Mati pitike. Wedhus niku lho disembur ula. Gelimbung. Tapi nyembur awake dhewe menter. Mulane ora ana to ula mati kesembur awake dhewe. Ula apa kok metet men. Nah ngono kuwi nasibe dongane wong melarat. Terus maneh? Kula sampean iki butuh pembelaane wong melarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, nang donya iki wong melarat apa-apa keri.

Saya terharu sekaligus bangga. Keutuhan persaudaraane pemilik perusahaan rokok Sukun ini utuh terjaga sampai generasi ketiga. Nah, ini subhanallah. Di saat perusahaan-perusahaan yang lain itu pecah gara-gara rebutan. Ketahui. Ini keutuhannya tetap luar biasa. Pancen masalah sanak itu jadi anggap remeh para saudara. Penting banget. Sambung sanak, sambung yang Gusti Allah. Putus sanak, putus sambungane kalih Gusti Allah. Aku sajane yo pengen apik ambek sanak. Kaya wong-wong ngono kuwi le nek tak delok rukun-rukun karo sanak yo pengen, tapi sanak ora kenek dijak ngono kuwi. Aku ora kurang-kurang nek ngapi ngono yo gatel atiku. Pancen sanakku iki dudu wong kok. Ibu-ibu, jenengan nek diganggu sanak aja kaget. Jenengan nek dimusuhi sanak aja kaget. Yo wis ngono kuwi. Halo. Sing ganggu para nabi kuwi yo sanak-sanake dhewe. Modelmu kok kaya ora percaya tak omongi. Sopo sing guwak Nabi Yusuf no tengah alas? Sopo sing nyemplung no Nabi Yusuf no jero sumur? Sinten? Dulure dhewe to, Mas. Lah sing gudho perjuangane Nabi Nuh niku sinten? Bojone dhewe karepake dhewe. Mulane kiai-kiai berjuang aja kaget nek diganggu sanake. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah sing ganggu Kanjeng Nabi sing musuhi Kanjeng Nabi sapa? Ya sanake. Lah Bulahab yo pamane to. Ini rapa paham ya wis diomongi ngene kok. Mulane jenengan nek digodho sanak, diganggu sanak, dimusuhi sanak, aja kaget ngono kuwi wis ket jaman biyen. Tapi apapun yang terjadi, sanak tetep, family tetep, keluarga tetep. Aja nganti ono masalah sithik ras sanak-sanakan rapat. Ora dulur-duluran ora rapat. Nyun pangapunten, aja nganti pedhot sanak. Sekali lagi, pedhot sanak, pedhot sambungane kalih Gusti Allah. Sampeyan lho, walaupun wong api, ahli ibadah, tokoh masyarakat, tapi karo sanake dhewe gak rukun, nguwak ibadahe. Berangkat haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu ping 5. Omahe Mekah kok. Kewelek budal umroh, teko budal neh, teko budal neh, teko budal neh, sampe tanggane ora tau roh rupane. Mek ngerti koper tok tumpuk-tumpuk pinggir dalan. Angger teko umroh budal neh, teko umroh budal neh. Tapi karo dulure dhewe kok ora rukun, nggawak ibadah. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten, iki wonge teko kok. Wonge kudu ireng. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Ibu-ibu, terutama ibu-ibu nyuwun ngapunten ibu-ibu terutama. Ojo nganti ngrasani keluarga apa maneh elek-elek keluarga. Sampeyan elek-elek keluarga niku padha karo sampeyan kandha-kandha wong akeh nek sampeyan niku keluargane wong elek. Dadi umpama Bu, sampeyan gadah damel nang gedhen-gedhenan terus Mbak Yune sampeyan ora mara. Ana tangga sing takon, "Mbak, sampeyan digawe kaya ngene kok aku ora ketok Mbak Yune sampeyan. Ora mara apa piye wonge?" Ngono kuwi aja diomong eleke, ditutupi, ketokno apike. Mbuh yo aku gak ngerti. Padahal Mbak Yuku biasane aku ora duwe gawe yo rene-rene ning opo-opo yo ora rene-rene. Mbak Yuku iki nek duwe apa-apa kok yo dikeki, duwe apa-apa kok yo dikeki. Yo mbuh iki paling wonge duwe masalah cuma aku ora diomongi kuwatir nek aku kepikiran soal e wonge yo ngerti nek aku duwe gawe dhewe. Nek asline wonge ambek aku yo apik ngono. Enggak kok wong-wonge. Mbak, sampean digawe koyo ngene kok aku ora ketok Mbak Yumu ora marah ta piye? kuwi kelakuane. Masa kok lagi ngerti ket biyen. Pancen mbakyuku kuwi watu. Berarti lek ngono sampean adike. Ya krikil berarti. Mulane apa wae aja diomong eleke tapi ayo diomong apike. Diomong apike niku padha karo disyukuri. Nek disyukuri mesti ditambahi nikmate dening Gusti Allah. Paham nggih? Apa wae ayo diomong apike aja diomong eleke. Ngono Mas. Sampeyan ditakoni wong mengenai bojo sampeyan aja diomong eleke, omongno apike. Mas, lha bojomu piye, Mas? Alhamdulillah, bojoku ki cocok karo ipenku. Ngepres modele. Ngepres. Ngono, cukup ditakoni, lha bojomu piye, Mas? Breset kan. Breset, breset. Biyen nglamarku kebengen. Remeng-remeng. Breset ora usah diomongke. Wong breset ya sik kena diincerno kok. Saman yo ngono Bu nek ditakoni. Nduk, lah bojomu piye, Nduk? Alhamdulillah, Mbak. Bojoku kurang ngetarani. Mbak no ngono wonge kuat. Nek wiridan. Neng lo mane ra karuan nembek aku. Aku urung njaluk istikae terus. Ngono ditakoni nduk lah bojomu piye nduk masyaallah mbak mbak ragangan tok mbak wis ra iso obah babar pisan aku gelek keturon mbak perkara kesuwen ngenteni uang nek diomong apike tambah apik mergo disyukuri nek diomong eleke ya tambah. Ora percaya Bu, jajal. Bojo sampean nang sampean ngomong apike. Mas, aku ibu bojo Mas oleh bojo sampean. Sampean iki wis ganteng akas. Padahal wonge ya biasa. Nanti omong sampean iki wis ganteng akas. Delok reaksine. Kok malah ngakas. Isok nggo warit, nggo linggis. Nang apa-apa dicukiti kabeh. Wis nyelempet-nyelempet isok dicukit ta ngono. Mergo diomong apike. Wong lanang diomong elek ya dadi elek. Mas, rugi aku oleh bojo sampean. Wis elek, bener. Ndelok wong lanang gak terus kluyur-kluyur metu teko omah terus lungguh no prapatan lenger-lenger. Nanti dirubung laler. Ya padha wae to, Mas. Wong wedok nek diomong apike ya dadi apik, lek diomong elek ya dadi elek. Dek. Beja-bejane wong lanang ya aku dek oleh bojo sampeyan. Wis ayu sregep. Wong wedok terus jentit ngono. Saman wis ayu sregep. Masa yo ketoke biasa. Delong kok terus no pawon. Ora-ora nyapu, mbah umbah, masak. Ngakas no apa-apa digodhoki kabeh ngono. Diarani sregep, diarani ayu langsung mlebu jedeng, watu si resik nek kosokane nganggo kreweng. Srek. Mlebu kamar lungguh ngedep kaca mbek petate til til til til til til. Dateng-dateng tambah ayu. Ya mergo dateng iku. Wong wedok nek diomong eleke ya dadi elek. Rupamu elek, bler. Terus glimbung. Emoh wah apa-apa. Masak emoh, nyapu emoh, anak nangis ya dijarke. Kan adus sih lora gelem. Hei, wis arep maghrib, nang adus. Mah, wong elek kok adus. Nah, terus. Ngapunten. Ten mriki wonten, wong sing ora rukun karo duluri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok isih ana ya? Dimareni. Dulur niku titipane Gusti Allah, diramut sing apik. Dulur niku kula sampeyan ora iso milih, niku wis paketan. Umpama iso milih no sampeyan paling milih dadi dulurku. Aku sing mau. Uang niku nek pedot karo dulur, pedot sambungane kali Gusti Mbok ibadah dingkel-dingkel kaya apa? Ora sambung. Ora sambung kok diteruske. Nanti waslah memutar tasbih ber ber ber ber wiridan sumiyati ber sulastri ber sriyati ber jarene malaikat ra nyambung bro ora nyambung mbok terus kae. Ya padha karo kula ngomong ngeten iki nek setrume ora nyambung mbok kula bengok-bengok kaya apa ya ora kira krungu to sampeyan wong ora nyambung. Ora nyambung yang Gusti Allah nek sujud nganti cetuk cetuk cetuk dari malaikat ora nyambung to. Wes nomor 3. Ya 3 ae kok. Embo. Utangan iki. Mengkane oleh kok kene kok nggo kredit. Ngapunten ngapunten, enggak tambahan kok ngene Kapolres. Ngeten. Kula niku nek ngaji ten pundi-pundi ketemu Kapolres mesti oleh kenang-kenangan. Sing ngurung ya kalek Kapolres Kudus tok iki. Mbah. Nyawangu wong sing luweh susah sak ngisore. Supaya gampang syukur penting wong syukur iku wong sing neriman la ibadah kula sampean diterima Gusti Allah nek kula sampean uripe nrimo nek uripe ora nrimo ibadah ya ora diterima Gusti ana wong urip nang senengane nyacat. Ngono kuwi ibadah ya dicacat Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, supaya kula ora usah ngingeti jajan. Ngeyel ora dikeki. Nyawang aku ae. Dilanjut mboten? Supaya gampang syukur nyawang wong sing luweh susah sak ngisore. Mulane ibu-ibu penting jenengan iki sering-sering dolan nyang rumah sakit. Nusa niki jenengan ten mriki seneng sehat. Tapan ngono kuwi, Pak. Pengen mandi gampang, candak tangane cek nang sereten. Dudono wong sing no emper-empere toko yo. Dek deloken to kowe. Engko lak terus ngelus dodo. Ya Allah, Pak. Dahne kuwi pas aku ono piye yo, Pak yo. Matur suwun, Pak. Sampean gelem ngrabi aku. Umpama sampean ora gelem ngrabi aku terus sapa sing kalu ambek aku, Pak? Mergo petuk pengapesane. Pancen apa-apa nek urung petuk pengapesane ya urung iso mandeg. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa wae yen urung petuk pengapesane ya ora iso mandeg. Kaya irung metu getihe mili terus jenenge napa? Mimisan. Sumpeli kapas tetep mili getihe. Sumpeli kain tetep mili getihe. Tapi nangi baut ukuran pas tetep mili getihe. Merga urung petuk pengapesane bareng dijejeli godhong suruh mampet ketemu pengapesane duwe bojo nang cerewet katak-katak dituturi tambah banter urung petuk pengapesane templeki duwe plek mingkem terus mundur serut serut serut serut sepi ra eneng suarane mergo petuk pengapesane. Lih, secara ekonomi Kanjeng Nabi niku hidupnya enggak kaya raya, sederhana, bahkan miskin. Tapi Kanjeng Nabi paling bahagia-bahagiane wong. Ya tegalam illa tabassam, Rasulullah setiap berbicara tersenyum, jumpa dengan siapapun tersenyum. Kenapa? Karena Rasulullah banyak bersyukur. Beliau banyak berdoa, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin nasi shaghira wa fi 'ainika kabira. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang pandai bersyukur, jadikan aku hambamu yang banyak bersabar, biar aku remeh dan kecil dalam pandangan manusia, tapi jadikan aku besar dalam pandanganmu. Ora ngerti ya wes. Dilanjut Teten. Ya, saya ada waktu 5 menit. Terus yo. Lah terus niki penting. Menyandarkan semuanya kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Nyuwun namung dateng Gusti. Ayo belajar. Zaman iki nek duwe kebutuhan apa-apa, ayo belajar. Jaluk nang Gusti Allah. Aja jaluk menungso. Aja jagakno menungso. Berharap kepada manusia seringkali kecewa. Sampeyan iki lho, arep-arep diapiki wong, mesti kecewa. Wong kadang-kadang tonggo diapiki bolak-balik, diapiki ra karuan, bales elek kok. Wonten mboten? Mulanya kalau berharap kepada manusia seringkali bertepuk sebelah tangan. Air susu dibalas dengan air tuba, ditulung malah mentung, dikeyatin rogoh rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang ya nasib. Atasan dihormati, kadang mengeksploitasi, mendolimi. Bawahan yang disayangi, kadang berani demonstrasi. Duwe pembantu digateni, kadang-kadang wani saingi, ngerebut suami. Duwe tonggo dibuwi peng pitu, bali emeng peng siji. Ini berharap kepada manusia, maka saya sering sampaikan, ibu, woi, mbah ra nyaut. Bapak, sampeyan sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri. Jelei. Ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami. Sakit hati. Kecewa. Jujur, sebagai suami saya sering dikecewakan istri. Saya mengecewakan lebih sering lagi. Berharap kepada anak mesti kecewa. Mesti kecewa. Kalau berharap kepada manusia pasti kecewa. Ayo berharap kepada Allah. Mangkane sampeyan urip iki dikeki masalah. Iku tujuane supaya kenal karo Gusti. Menungso niku watake menungso niku gelem akrab karo Gusti Allah nek wis duwe masalah. Mbok koyo ora paham kok. Urip iki mesti ana masalah. Kenging nopo kok dikeki salah sampai Gusti Allah supaya kenal karo Gusti. So gelem akrab nang Gusti Allah kuwi nek pas duwe masalah. Atama nek awake sehat, waras, duwite oke, ya ora tau wiridan, ora tau zikir. Bareng lara iso ngeruguh. Allah. Ya Allah. Astaghfirullah. Subhanallah. Ya Allah. Astaghfirullah. Subhanallah. Saya tepak gering. Waras ya balas orang tahu nyebut. Dilanjut. Uang yo, pengen dihapi menungso. Ini ku jenenge toma. Betenang sal. Ini tiga contoh ya, gampang dipahami. Ono wong lanang api sama istrinya dengan harapan agar istrinya bersikap baik sama dia. Bojoku tak api supaya bojoku api nyang aku. Salah ngene. Soalnya arep-arep dihapi bojo, lah bojo wong. Carane salah, nunuwi bojo sampean tambah elek. Mergo carane sampean salah. Lah sing bener piye? Sing bener ngene, bojoku tak apiki, mergo iki perintahe Gusti Allah. Bojoku bales apik apa ora dudu urusanku, urusane Gusti Bojo model ngono ku disetel apik karo Gusti Allah. Saman yang ngono Bu, aku tak apik karo bapake supaya bapake apik ambek aku. Salah ngono kuwi, saman pengen diapiki wong kok. Sing bener, bapake tak apiki mergo perintahe Gusti Allah. Bapake bales apik apa ora nyang aku dudu urusanku, urusane Gusti. Bojomu tambah sip. Halo, pokoknya ora paham ya sekan. Paham nggih? Yang anak yang ngono sama no Joko, anakku tak rumat, anakku tak biayai, anakku tak api'i, besok anakku beniso bales butinya ngaku, beniso mulyake aku, kecelik sampean. Anak sampean malah dirusak karo Gusti Allah, mergo carane sampean keliru, carane sampean salah. Sing bener pripun? Anakku tak api'i, mergo iki kewajiban agama, perintah Gusti Allah, besok anakku bapak orangnya ngaku, dudu urusanku, urusane Gusti. Jale katah menungso niku duwe cita-cita, sok aku nek tuwa arep ngenger, banteri to, sok aku nek wis tuwa arep ngenger. Salah ngono kuwi. Gusti Allah cemburu. Dikongkon ngenger nyang Allah. Lho, secara naluri, secara logika sampean ngenger anak, wae wis gambling kok salah. Lho, sampean kok duwe rencana nek tuwa arep ngenger anak. Wong sampean ra ngerti kok iso uga anak sampean mati luwih dhisik. Wonten mboten anak sing mati luwih dhisik teko wong tuane. Lah ngono kok rencana arep dingengeri. Halo. Akeh wong tua ora ngenger anak, ora diramut anak, sehat, mulya, ibadahe semangat. Akeh wong tua diramut anak ra karo-karuan, gering-geringen. Nggih napa nggih? Gusti Allah cemburu, Gusti Allah sayang karo sampean. Eh manungsa, aku sayang banget karo kowe. Wes butuhanmu apa ae njaluk ning aku. Aja senden anakmu, aja ngenger anakmu, aja jagakno anakmu. Aja senden barang sing arep pedot, aja sendeplek barang sing arep puklek, aja incak-incak barang sing arep jeplok. Ora paham ya wes pokoke tak omongke. Eh, Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Apa wae kebutuhanmu tak cukupi. Njaluk nyang aku. Aja njaluk liyane. Lha kok kowe njaluk liyane? Ya aku cemburu to, tak rusak. Wis ngene padha karo ana wong lanang ya, ngomongi bojone. Dek, aku sayang karo sampean. Dongake dek yo aku sehat. Nyambut gaweku lancar, rezeki yo lancar. Aku pengen iso ngeramut sampean sak lawase, Dik, sampean dongakno. Lah kok sing wedok jawab ngene, Mas. Ora usah mikir nemen-nemen to, Mas. Nek kira-kira sampean ra sanggup yo ora apa-apa. Iki wis ana wong lanang sing sanggup mblanjani aku. Nah, kira-kira wong lanang diomongi ngono, seneng apa mboten? Yo ngamuk kok, ndi wonge tak uklek-ukleke ngono. Podo, Gusti Allah nak ngono, hei menungso, tak cukupi kebutuhanmu, ngengeran nyang aku, boten Gusti kula ngengeran anak, diuklek-uklek anakmu ambek Gusti Allah. Mulane anak nek digadang-gadang, anakku telu, ketoke sing paling gemati karo wong tua ki sing ragil, sok aku nek tua yo ngenger anakku sing ragil, biasane anak ngono kuwi mati nom. Mergo Gusti Allah ra setuju. Nek gak ngono, uripe melarat ora iso mulyakno wong tuwa. Utawa dadi wong sugih tapi ngeremehke wong tuwa. Terusno sing duwe rencana ngono kuwi. Kowe padha karo ngerusak anak sampean. Halo. Wes, pokoke berharap namung dateng Gusti Allah. Yen jagakno liyane mesti kecelek sampean. Meneng bocah lanang, ganteng, gagah, gede dhuwur, belengah-belengah, sehat, atletis, kuning, kulite sak untu-untu nih. Dipek mantu wong sugih banget, nenggelem e. Padahal diolehno anake wedok sing welik. Sing lanang kok ganteng bocahe. Dipek mantu wong sugih, diolehno anake welek nenggelem e. Prinsipe ngene, bojo elek ya wis, sing penting maratua sugih. Enak sendenan wit gede. Apa-apa dicukupi marotua. Terus nih, enggak dipeloro karo marotua. Apa ngeloni bojo ora oleh kon ngeloni traktor. Ya kon ngeloni diesel. Jibrat oli. Terakhir. Ini kok lo Orang yang ngetut nih aku Rono tau ngerek ya. Rono lah. Ayo Rono. Ibu tenang sal suwe-suwe sak jam ngono ya durasi nih. Ya, tambah ke jenenge lembur. Niki mau ana lemburane apa ora kok. Lah nek nglakoni apik aja wedi dipaido wong. Wala ya khafuna laumata laim. Boko nglakoni apik aja wedi dipaido wong. Wong kuwi tukang maido. Nggih napa nggih? Ngomong ya dipaido, meneng ya di wong Gusti Allah iki paido ambek wong kudus kok. Kaya ngene iki kemarau ngene iki ora ana udan ngene garing kabeh kapan udane. Nggih maido Gusti Allah to. Sangkingane Gusti Allah biasa dipaido ngono kuwi wis kulino kok. Wis biasa wis kulino dipaido. Wayah wayah rendengan ngoten niku ya udan terus. Anjir kabeh. Gusti Allah dipaido niku ya biasa wis kulino. Menungso digawe tukang maido, ngoten niku jenengan seneng napa mboten? Yo seneng. Menungso digawe tukang maido niku jenengan seneng supaya jenengan niku putus kok arep-arep dilem wong. Paham apa ora ya? Supaya putus asa teko pengalem bonone menungso. Mulane menungso karo Gusti Allah digawe tukang maido, kula sampean niku supaya ora arep-arep dilem karo menungso. Arep-arep dilem wonge rugi. Wonge lho diapiki ping 100, dieleki sepisan, eling apike apa eling eleke? Baleni, baleni, diapiki ping 100, dieleki sepisan, sing eling eleke. Mulane nek kancane niku langsung kancanan karo Gusti Allah. Gusti Allah iku diapiki sepisan, dianggep apik sak pirang-pirang. Dianggep apik bolak-balik. Gusti Allah niku dieleki bolak-balik, janji gelem njaluk sepura, dianggep ora tau elek. Ngono kanca nang apikane ngono. Ora paham yo wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Aja kaget. Mulane biyen ana kiai nuturi putrane. Nak, sok sing neruske perjuangan iki sapa nek gak sampean? Nggih, Bapak, pantunganipun. Lah Bapak pesen ya nak yo, sok nek awakmu berjuang, sing penting kuwi bener cara agama, apik cara akal, pantes cara masyarakat, lakonono. Aja wedi dipae doang. Pokoke nek cara agama bener, pertimbangkan cara akal pantes apa ora. Nek cara akal pantes lakonono. Cara akal ora pantes pending. Soale wonten Mas, cara agama bener tapi cara akal ora pantes. Ngoten niku wonten. Ana wong dikei tugas khotbah. Khotbah Jumat lho. Dadi khotib syarat rukune wis dilakoni kabeh. Niki cara agama bener. Tibae cara akal kok ora pantes. Maca khotbah ora kopian, ora nganggo kopian, malah nganggo helm. Ya ora dosa nek cara agama ya ora apa-apa, tapi cara akal ora pantes. Maca khotbah kok helman. Sampai jamaah bingung, sing khotbah sapa kuwi? Mbuh helme teropong kok. Racetong nganti suarane kaya robot. Gatekno dipaido wong, ya ora sida apa-apa sampean, wong menungso niku hobine. Sing penting yakin apik bener lakoni, terus apa wae? Aja lali, aja lali. Njaluk tulung yang Gusti Allah, makane ana pesen Kanjeng Nabi tepak Isra Mi'raj nika ketemu Nabi Ibrahim dipesen kirim salam ten umat panjenengan ken ngatah-ngatahaken icir tanduran swarga. Kanjeng Nabi tanglet, wa ma ghirasul jannah, napa niku tanduran swarga? Ternyata qaulu la haula wala quwata illa billahil aliyil alim jenenge haukola sing akeh le maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil niku maknane secara ringkes aku ora iso apa-apa aku ora iso apa-apa sing iso namung Gusti sing iso namung Gusti wong nang duwe prinsip kaya ngeten iki menyadari nek ora iso urip niki ayem ora bakal susah mergo sadar ora iso nuturi anak kok ora digatekke ya ora sedih ora susah pancen aku ora iso nuturi bojo nang ora digatekke ya ora sedih pancen aku ora iso dadi komandan ngekai instruksi nggone anak buah nang ora direken ora digatekke ya ora ngamuk pancen aku ora iso wong nuturi ra digatekke kok nesu-nesu kuwi mergo rumangsa iso lah mergo kula samane apa-apa ra iso mulane lek arep ngopo-ngopo ngajak sing iso sinten Gusti arep dahar ae dikongkon bismillahirrahmanirrahim niku ngajak Gusti Allah Gusti Allah dhewe sing pesen apa-apa aku jaen engko tak awasi tak tulungi halo anak jali suman dakarani aku siap ngancani wong sing nyebut aku gelem ngajak aku njaluk tulung aku arep ngombe ya bismillahirrahmanirrahim Gusti Allah ngawasi nulungi maringi barokah paham lah kadang-kadang kula sampean niku aneh arep mangan bismillahirrahmanirrahim arep ngombe bismillahirrahmanirrahim lho arep nuturi anak lho ora bismillah ora iso kok digarap dhewe ngajak sing iso wis mulai benjing arep nuturi anak nah bapak arep ngomong nak rungokke wonten napa pak bismillahirrahmanirrahim engko tarik menarik nafsune anakmu karo hidayahe Gusti menang hidayahe Gusti Allah. Wong lanang arep nuturi sing wedok ya ngono. Dek, aku pengen ngomong rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Manut-manut mung digarap Gusti. Saman yang ngono bu arep nuturi bapake yang ngono pak aku wis suwe arep ngomong urung ngono kesempatan iki mumpung longgar waktune nang lunggu pak aku tak ngomong nah sing khusyuk ambek merem-merem A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim bareng melek sing lanang ora ono pak aku arep ngomong nanti nang njaba aku arep ngomong mah aku wis krasa arep disuwok ketoke sampean nak gagal to. Ketoke sampean lak gagal to, Bu. Mergo bapake metu. Mboten niku mboten gagal. Soale sampean wis ngajokke proposal nyang Gusti Allah. Diterusno Gusti Allah sing nuturi bojomu. Beres nek sing garap Gusti Allah. Wis sampun. Terus-terus sak jam seprapat wesan. Kurang ya ngundang meneh. Nah itu nyembang ngapunten yang Kang Agung. Wis muga-muga kula njenengan iki dituntun Gusti Allah dadi wong apik. Muga-muga perusahaan rokok sukun iki makin tahun makin jaya, makin sukses, makin manfaat untuk masyarakat. Muga-muga tahun ngarep aku diundang neh. Apa-apa Pak Dandim sing penting cocok.